Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Faya ma'asyar al-ikhwah hafizhakumullah, kembali pada malam hari ini di malam Jumat, sebagaimana biasa kita mengkaji dari syarah hadis, penjelasan dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, madzibani ja'ian, yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dalam pembahasan dua penyakit yang bisa merusak agama seseorang, yaitu hubbul mal atau al-hirsu alal mal wal hirsu ala syaraf, ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan. Adapun jenis yang pertama telah kita selesaikan, al-hirsu alal mal, ambisi terhadap harta. Kemudian kita masih membaca penjelasan tentang al-hirsu ala syaraf, ambisi terhadap kemuliaan, kedudukan. Dan terakhir kita membahas apa yang disebutkan oleh al-muallif, jenis yang pertama dari dua jenis, al-hirsu ala syaraf, ambisi terhadap kedudukan. Itu ada dua. Al-qismul awal, talabu syaraf bilwilayati wa sultani wal mal, mencari kemuliaan, mencari kedudukan, ambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan. Dengan menggunakan kedudukan atau dengan menggunakan kekuasaan serta harta, dia ingin menjadi orang yang teratas, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang senantiasa dipuji, disanjung oleh manusia, yang didengar ucapannya, yang ditaati perintahnya. Tidaklah dia mendapatkan tujuan tersebut kecuali dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan jabatannya, menggunakan hartanya. Ini jenis yang pertama, al-hirsu ala syaraf, ambisi terhadap kedudukan, kemuliaan. Sekarang pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke jenis yang kedua, al-qismu tsani min al-hirsi ala syaraf. قال رحمه الله القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, al-qismu tsani, jenis yang kedua dari ambisi terhadap kedudukan, talabu syaraf wal-ulu ala nas, dia mencari kemuliaan, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, bil-umuri diniyah, dengan perkara-perkara agama. Bedanya dengan jenis yang pertama, kalau yang pertama tadi dia ingin mulia, dia ingin mendapatkan kedudukan dengan menggunakan kekuasaannya, jabatannya, bahkan hartanya. Ya. Dia rela mengeluarkan sekian banyak harta supaya bisa mendapatkan kedudukan yang mulia. Ya. Dia menggunakan jabatan dan kekuasaannya agar manusia itu tunduk terhadap dirinya, mentaati ucapannya, ya, mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, ini jenis yang pertama. Yang ini kerusakannya besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mu'allif rahimahullah sebelumnya, ini bisa pada tingkatan jatuh pada perkara kesyirikan. Yuzahimullaha fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Dia bisa menandingi Allah dalam perkara rububiyah. Sebagaimana manusia itu bergantung kepada Ar-Rabb, kepada Allah, karena Allah memiliki hak rububiyah. Hanya kepadanya lah seluruh makhluk ini menggantungkan dirinya. Maka orang yang berambisi terhadap kedudukan supaya manusia itu taat kepadanya, merasa butuh kepadanya, ini dikatakan telah menandingi Allah dalam perkara rububiyah. Demikian pula dia menandingi Allah dalam perkara al-uluhiyah, al-ubudiyah, peribadahan. Sebagaimana seluruh makhluk itu wajib meminta, berdoa, memohon hanya kepada Allah, maka orang yang berambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan, dia juga berharap, dia menginginkan manusia itu meminta kepadanya, memohon kepadanya. Nah, maka orang yang seperti ini, yuzahimullahu fi ubudiyatihi wa uluhiyatihi, dia telah menandingi Allah dalam perkara peribadahan kepadanya. Ya. Ini jenis yang pertama. Seseorang itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Jenis yang kedua, kata beliau, mencari kedudukan, mencari kemuliaan, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara diniyah. Seperti apa perkara-perkara diniyah itu? Beliau menyebutkan kal ilm, seperti ilmu. Ya. Ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dengan ilmunya. Wal amal, ataupun dengan amalannya, amalan solehnya, ibadahnya. Wazuhud, demikian pula dengan sikap zuhudnya. Dia menampakkan sifat zuhud. Secara zahir dia menampakkan dia tidak butuh dunia. Waliyadzubillah fil batin, di dalam hatinya dengan zuhud tersebut dia menginginkan bagian dari dunia. Kebalikannya, dia ingin mendapatkan kemuliaan dengan amalannya, dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi manusia dengan ilmu dan amalannya. Jenis yang pertama ini, kata mu'alif, hadza afhash min al-awwal, ini lebih buruk dari yang pertama. Wa akhbahu wa ashaddu fasadan wa khatara, ini lebih jelek, lebih besar kerusakan dan bahayanya. Kita sudah mendapatkan penjelasan mu'alif, jenis yang pertama saja sangat besar bahayanya, apalagi yang kedua ini. Apa alasannya? Al-Hafidh menjelaskan alasannya. Fa'inal ilma wal amala wal zuhd innama yuzlabu biha ma'indallah. Sesungguhnya yang namanya ilmu, menuntut ilmu, ya, yang kita maksudkan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu mempelajari dua wahyu Allah. Yang pertama Al-Quran, kalamullah. Mempelajari Al-Quran, apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa hukum-hukum dan yang selainnya. Demikian pula mempelajari wahyu yang kedua, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dikatakan wahyu karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hadisnya, dengan sunnahnya, tidak dengan hawa nafsu, kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu. Tidaklah ilmu itu dicari kecuali untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syariat. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya, mempelajari ilmu-ilmu dunia. Nah, mempelajari ilmu handasah, ilmu teknik, ya kan, tiba, mempelajari ilmu kedokteran, ilmu perekonomian, ilmu perhitungan ini itu, kimia, fisika, ya, arsitektur bangunan dan yang selainnya, maka itu tidak mengapa dituntut, dicari untuk kepentingan dunia. Karena memang itu ilmu duniawi, iya kan? Ilmu duniawi yang dikejar, yang dicari darinya, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Nah, bukan begitu? Belajar teknik, belajar kedokteran, memang tujuannya untuk mencari dunia. Kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan hidayah kepadanya, dia menggunakan ilmu yang dia miliki dari ilmu-ilmu dunia tersebut sebagai wasilah membantu dia dalam beribadah, dalam berdakwah misalnya, dalam beramal. Dia mahir atau dia memiliki ilmu dalam cabang ini misalnya, dalam cabang apa, teknik atau kedokteran atau ilmu arsitektur bangunan, ya kan, dia gunakan pengetahuannya untuk membantu sesama kaum muslimin, ya, dia melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin, maka ini nilai lebih. Ini nilai lebih yang dia miliki. Di sisi lain dia ingin mendapatkan dunia dengan ilmunya tersebut. Walabas, tidak mengapa. Akan tetapi, menginginkan kemuliaan, menginginkan kedudukan dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu tersebut, ini adalah sesuatu yang tidak bisa menerima at-tasyrik, yakni persekutuan dalam hal niat. Ilmu syar'i tersebut dicari, dituntut, ma'al ayyam walayali, bersama dengan berlalunya hari malam. Nah, tidak jarang pula disertai dengan sakit yang diderita, bahkan sering sekali disertai dengan kelelahan, rasa ngantuk, rasa bosan. Apa yang diharapkan? Yutlabu ma indallah. Itu semua dituntut, dicari untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal ujur al-azimah. Dari pahala-pahala yang sangat besar. Menandingi pahala-pahala jihad fi sabilillah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ya. apabila ilmu seperti ini, amalan, demikian pula zuhud, digunakan untuk mendapatkan perkara-perkara dunia berupa kemuliaan, kedudukan, ini lebih keji, lebih buruk, lebih besar kerusakannya dan bahayanya dari jenis yang pertama, kata al-muallif. Sebagaimana perkataan syair, ini dinukilkan juga oleh disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami di dalam Mandhumah Al-Mimiyah, dalam permasalahan al-adab, beliau menyebutkan, wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu akhsaru bi safqatihi fi mawqifin nadami. Barang siapa yang tujuannya, yang dia mencari supaya manusia itu berkata ya, untuknya, yakni memujinya, menyanjungnya, maka orang seperti ini akhsar fil khusran, dia mendapatkan kerugian dengan safqahnya, yakni dengan tijarahnya, dengan perdagangannya, apa yang dia keluarkan, dia akan merasakan penyesalan yang besar, fi mauqifin nadami, di hari terjadinya penyesalan-penyesalan, ini pada hari kiamat. Qala Ats-Tsauri, kemudian beliau menukilkan perkataan-perkataan salaf tentang keutamaan ilmu, dan tidak sepantasnya ilmu itu digunakan untuk mencari perkara-perkara yang rendah dari perkara-perkara dunia. Beliau mengatakan, qala Ats-Tsauri, innama fuddilal ilmu li'annahu yuttaqa bihi Allah wa illa kana kasairil asya. Berkata Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah Al-Kufi, beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu itu menjadi utama karena dengan ilmu itu digunakan untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah, itu untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya adalah ilmu yang mewariskan, yang menghasilkan rasa khasyah. Kalau tidak, wa illa kana kasairil asya, maka ilmu itu sama seperti perkara-perkara yang lainnya, tidak ada keutamaan. Fa idza talaba bi syai'in min hadza 'arada ad-dunya al-fani fa huwa aidan naw'an. Maka apabila seseorang mencari dengan ini, yakni dengan perkara-perkara dunia, ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia tuntut atau yang dia ajarkan, amalan yang dia amalkan dari amalan-amalan soleh, atau sifat zuhud yang dia miliki, dia mencari dengan perkara-perkara ini, aradad dunyal fani, bagian dari dunia yang fana, yang akan hilang, yang akan hancur, yang akan binasa. Nah, ini pun ada dua macam, kata beliau. Ahaduhuma an yatluba bihil mal. Yang pertama adalah dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan zuhudnya, dia ingin mencari harta. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua nanti akan beliau sebutkan, tujuannya adalah ar-ri'asah, kedudukan, kepemimpinan. Jenis yang pertama, yang dia menggunakan ilmunya, menggunakan amalan solehnya, menggunakan zuhudnya dan yang selainnya dari perkara-perkara diniyah agama untuk mencari harta. Fahadha nau'un minal hirsi 'alal mal. Maka ini termasuk jenis yang pertama yang dahulu yang pernah kita sebutkan, ambisi terhadap harta. Ini termasuk penyakit pertama yang bisa merusak agama seseorang. Wa talabihi bil asbabil muharramah. Dia mencarinya dengan sebab-sebab yang diharamkan. Wa fi hadza al haditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ini, mencari harta dengan perkara-perkara diniyah, perkara-perkara agama, telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradud dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, yani rihaha. Kharaj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, sifat ilmu tersebut yubtagha bihi wajh Allah, ilmu yang diharapkan, yang dicari dengannya untuk mendapatkan wajah Allah. Yani ilmu yang diharapkan darinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, balasan dari Allah. Ilmu-ilmu syar'i, ya. Ilmu-ilmu untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan ilmu-ilmu wasilah yang membantu kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ilmu-ilmu usul tafsir, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu fikih dan yang selainnya. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu alat. Barang siapa yang mencari ilmu, ilmu yang diharapkan darinya balasan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidaklah dia mencarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dunia, lam yajid arfal jannah, yakni rihaha, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Nah, ini perkara yang bukan perkara yang enteng, yang ringan. Li'anal qulub tataqallab, yang namanya hati itu bisa bolak-balik, iya kan? Seorang pelajar, seorang talib yang belajar di ma'had, kalau kita mengkoreksi diri kita masing-masing, ya terkadang-kadang ada niatan di dalam hati kita ketika menuntut ilmu itu bukan ini niatannya, bukan untuk mengharap wajah Allah. Niatan-niatan yang lain. Paling rendahnya mungkin ya sekedar mengisi waktulah. Nah, daripada di rumah mungkin gak ada kerjaan, gak ada kegiatan, ya saya datanglah ke majelis ilmu. Niatannya apa? Mengisi waktu luang. Atau mungkin yang lebih bahaya dari itu, supaya dikatakan, oh ini Masya Allah rajin turun menuntut ilmu, belajar ke majelis taklim. Masya Allah ini gak pernah absen dalam pelajaran. Masya Allah ini dia belajar bahasa Arab sudah tinggi. Sudah pada tingkatan kitab ini misalnya. Terkadang ada niatan seperti itu, iya kan? Hati kita ini berbolak-balik. Lantas, pertanyaannya, apakah kita meninggalkan ilmu sama sekali? Dengan hadis seperti ini, wah bahaya ini. Kalau saya punya niatan lain dalam menuntut ilmu, wah saya bisa gak mendapatkan aroma surga. Dalam artian, wah berarti saya gak akan masuk surga, ini bahaya. ya. Kalau orang yang apa namanya, yang sifatnya kritis kan seperti itu ya. Wah bahaya ini. Berarti ya sudah lah, enggak usah nuntut ilmu sekalian. Nah, tidak seperti itu. Ya. Tetap dia berusaha. Jahid wastaqim. Wasbir wastabir. Dia bermujahadah, melawan. Ya, berusaha sungguh-sungguh. Istiqomah, tetap menuntut ilmu. Sabar, terus bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niatnya. Tapi kalau dia enggak ada usaha untuk meluruskan niatnya, nah, dia biarkan niat itu melenceng ke sana kemari, fala mazagu azaballah qulubahu. Ketika dia berpaling, menyimpang, Allah simpangkan, Allah palingkan. Semakin jauh. Nah, ya, bukan berarti kita harus berhenti menuntut ilmu, tidak. Tetap berusaha keras memperbaiki niat. Mengapa al-muallif al-hafidh Ibn Rajab berdalilkan dengan hadis ini? Naam. Orang yang menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu yang diharapkan darinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan-balasan dunia. Ya. Kita tidak berbicara tentang ilmu-ilmu duniawi. Kita berbicara tentang ilmu syar'i. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu ini, tidaklah dia mencarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dunia, dia tidak akan mencium aroma surga. Apa penjelasannya? Qala wa sababu hadza, beliau menjelaskan sebabnya, wallahu a'lam. Ana fid dunya jannatun muajjalah. Ana fid dunya jannatan muajjalatan. Yang namanya dunia itu juga punya jannah, punya surga. Surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya alamatnya, tanda-tandanya. Berupa apa jannah di dunia itu? Seseorang dikatakan dia telah mendapatkan al-jannah, dia telah menghirup aroma jannah di dunia. Apa tandanya? Apa bentuknya? Beliau menjelaskan di sini. Qala wa hiya ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bihi wa syauqu ila liqa'ihi wa khasyatuhu wa ta'atuhu wal ilmun nafi' yadulu ala dzalik. Tanda-tanda orang telah menghirup aroma jannah di surga adalah dia semakin mengenal Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Dia rindu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa khasyah, takut dan taat tunduk kepada Allah. Ini semua ditunjukkan oleh ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, inilah tandanya dia telah menghirup aroma surga. Masya Allah. Faman dallahu ilmuhu ala dukhuli hadihil jannah al-mu'ajjalah fid dunya, dakhalal jannata fil akhirah. Maka barang siapa yang ilmunya, dia telah memiliki ilmu, dan ilmunya itu menunjuk, menuntun dia, nah, untuk mendapatkan surga yang disegerakan ini, dia telah mendapatkan surga dunia, dia semakin mengenal Allah, mengenal apa itu halal, haram dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hukumnya. Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Dia telah mendapatkan ilmunya. Itu jannah yang muajjalah. Itu berarti surga yang telah Allah segerakan untuk dia dapatkan. Nikmat kan? Bayangkan orang enggak tahu. Enggak tahu hukum sama sekali, enggak tahu halal wala haram, ya. Awam sama sekali, enggak mengenal ilmu. Kasihan dia. Hidupnya dibayang-bayangi kejahilan. Nah, miris kita melihatnya. Enggak pernah menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang telah menuntut ilmu, belajar ini halal, ini haram, ini hukumnya seperti ini tata cara beribadah seperti ini. Masya Allah, jannah muajjalah. Ini surga yang disegerakan di dunia. Dia lebih mengenal Allah. Dia menjadi semakin cinta kepada Allah. Ilmunya yang bermanfaat menunjukkan, menuntun dia. Nah, maka barang siapa yang telah masuk, telah mendapatkan, menghirup aroma surga di dunia, dakhalal jannata fil akhirah, insyaallah dia akan mendapatkan jannah di akhirah kelak. Nah. Wa man lam yashum raihataha lam yashum raihatal jannah fil akhirah. Barang siapa yang tidak pernah merasakan jannah di dunia, dia tidak akan merasakan aroma jannah di akhirat. Nah. Qala wa li hadza kana ashaddu an-nasi adzaban yawmal qiyamah fil akhirah. Wa li hadza kana ashaddu an-nasi adzaban yawmal qiyamah fil akhirah 'alimun lam yanfa'u Allahu bi 'ilmihi. Nah. Oleh karena itu orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu yang Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Walimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qibali 'ubadil wathan, sebagaimana yang diucapkan oleh syair. Orang yang berilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmunya, maka dia diazab pada hari kiamat sebelum diazabnya 'ubadul wathan, para penyembah-penyembah berhala. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana pedihnya. Sebelum para penyembah berhala, orang-orang musyrik diazab, orang yang berilmu ini, dia tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram. Lam ya'malan, tapi dia tidak mengamalkannya. Mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Dia akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Nah. Wa huwa ashaddu an-nasi hasratan yaumal qiyamah, dia adalah orang yang paling merugi pada hari kiamat. Kenapa kok dikatakan merugi? Haitsu kana ma'ahu alatun yatawasalu biha ila 'ala darajat wa arfa'il maqamat falam yasta'milha illa fi tawassuli ila akhassil umur wa adnaha wa ahqariha. Dia dikatakan merugi karena ketika di dunia dia telah memiliki alat, dia telah memiliki bekal untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, untuk mendapatkan kedudukan yang paling mulia berupa ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat wa ulul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, tingkatannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia punya alat tersebut. Dia punya wasilah tersebut. Dia diberikan kesempatan, tetapi dia tidak menggunakannya. Bahkan dia menggunakan alat tersebut untuk mendapatkan akhassul umur, untuk mendapatkan perkara yang paling jelek, wa adnaha yang paling rendah, wa ahqariha bahkan yang paling hina. Fahuwa kaman kana ma'ahu jawahiru nafisatun laha qimatun faba'aha biba'ratin au bi syai'in mustaqdarin la yantafi'u bihi. Ini permisalan orang seperti ini, ibarat dia telah memiliki permata yang sangat mulia, yang sangat berharga, kemudian dia tukar, dia jual untuk membeli ba'rah, mohon maaf, kotoran, ya, yang orang-orang itu merasa jijik, gak bisa dijadikan manfaat. Nah, mending sebagian kotoran, mohon maaf, itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk pupuk atau yang semisalnya. Ini sesuatu yang gak ada manfaatnya. Nah, perkara dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Wa dunya faniyah, perkara dunia itu akan binasa. Nah, habis nyawa kita, yang akan masuk ke perut kita adalah tanah. Kita tidak akan membawa harta kekayaan itu. Iya kan? Ini permisalan yang disebutkan oleh al-muallif. Demikian pula permisalan yang masyhur yang sering disebutkan adalah permisalan seseorang yang bernama Salim. Salmun al-Khasir. Nah. Salam dengan lakop julukan, dia memiliki julukan Al-Khasir, orang yang merugi. Kenapa dia dikatakan merugi? Dikisahkan dia memiliki mushaf, faba'a bihi tumburan. Dia punya mushaf Al-Qur'an yang seharusnya dia bisa gunakan untuk mengaji, membaca, ya kan? Beribadah, tilawah. Tetapi dia menukar Al-Qur'an mushaf tersebut, dia membeli tumbur. Tumbur itu gitar yang berasal dari Arab ya, atau Mesir. Tahu ya gitar kayu yang apa itu? Yang seperti mangkuk gitu. Nah, gitarnya orang Arab, tumbur namanya. Makanya dia dijuluki Al-Khasir, ini orang yang merugi. Punya mushaf ditukar dengan alat musik. Nah, dia punya sesuatu yang sangat berharga, dia tidak gunakan untuk mendapatkan yang lebih baik, tapi dia gunakan untuk sesuatu yang rendah. Qala fa hadza halu man yatlubu dunya bi ilmihi wa aqbahu min dhalika man yatlubuha bi izhari zuhda fiha fa inna dhalika khida'un qabihun jiddan. Inilah keadaan orang yang mencari dunia dengan ilmunya, padahal ilmu itu bisa didapatkan dengannya kedudukan yang sangat mulia, tapi dia mencari hal yang lebih rendah, lebih hina darinya. Nah, dan lebih jelek keadaan ini, kata beliau, orang yang menampakkan sifat zuhud, zahid, dari penampilannya dia gak butuh dunia. Nah, tetapi di batinnya dia berbalik. Fa inna dzalika khida'un qabihun jiddan, ini tipu daya yang sangat jelek. Nah, sengaja dia misalnya apa namanya? Pakai pakaian yang jelek, ya kan? Atau meninggalkan makanan-makanan yang enak. Naam. Ya. Tapi tujuannya kebalikannya. Nah, untuk mendapatkan dunia. Ada permisalan, qala wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani. Permisalan istilah yang diucapkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, Abdurrahman ibn Ahmad ibn Atiyah Al-Ansi, Syekhul Islam Ibn Qayyim dan Ibn Rajab sering apa namanya menukilkan perkataannya. Dia termasuk dari Al-Ubbad Al-Mashhurin, seorang ahli ibadah. Ya. Walaupun para ulama mengatakan tentang Abu Sulaiman Ad-Darani, ada beberapa perkara yang menjadi mulahadhah, yang menjadi kritikan atas dia. Nah, tetapi ya, sebagian ulama sering menukilkan ucapan-ucapan darinya. Di antara ucapannya adalah qala ya'ibu 'ala man labisa aba'atan wa fi qalbihi syahwatun min syahawati dunya tusawi aktsara min qimati al-aba'ah. Adalah aib, kata beliau, orang yang menggunakan aba'ah, yakni pakaian jubah, pakaian sederhana biasa, pakaiannya sederhana, akan tetapi, kata beliau, fi qalbihi syahwah min syahawati dunya, ada syahwat, ada hawa nafsu di dalam hatinya, tusawi aktsara min qimatil aba'ah, yang hawa nafsu tersebut itu melebihi harga aba'ah tersebut, harga pakaian yang digunakan, harga atau nilai dari pakaian yang dia kenakan. Maksudnya apa? Ini istilah ya, Abu Sulaiman Ad-Darani, artinya seseorang itu ketika dia menampakkan zahir, ya, dari amalannya mungkin, dari pakaiannya atau dari ucapannya, apa yang nampak yang zahir dari dia, sudah sepantasnya lah itu sesuai dengan hatinya, dengan apa yang ada di dalam hatinya, ya kan? Kalau pakaiannya seperti itu, ya maksudnya hatinya ya juga seperti itu. Kalau dia amalannya bagus, ya seharusnya hatinya juga bagus. Ini maksudnya, ini poinnya. Kalau dia menampakkan zuhud, ya seharusnya di dalam batinnya pun zuhud, tidak menginginkan dunia. Jangan sampai apa yang dia amalkan, tetapi hatinya itu menginginkan lebih ya, dari perkara-perkara dunia. Ini istilah beliau, artinya harus memang seimbang. Contoh saja misal seperti ini. Nah, dan ini memang perkara yang sangat susah, sulit. Ya. Contoh saja misal seperti ini. Seseorang yang mengamalkan amalan sunnah, misalnya sholat sunnah di masjid yang dilihat oleh orang banyak, ya, ada di sisinya orang yang banyak, dengan mengamalkan amalan sunnah sholat sunnah misalnya di rumah. Nah, jujur saja sangat susah bagi kita ya untuk menghadirkan nilai khusyuk ketika sholat di masjid di hadapan khalayak orang banyak misalnya, dengan sholat sendiri di rumah ya. Jujur saja, terkadang kita merasa kita bisa sholat dengan baik di masjid ya kan, sholat masya Allah, memanjangkan apa namanya bacaan, kemudian memperbagus posisi sholat ruku. Nah, tapi terkadang ketika di rumah ya ada kalanya ya sholat seadanya, cepat misalnya. Nah, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Manusiawi. Maksud Abu Sulaiman Ad-Darani ini tidak boleh seperti itu. Artinya zahir dengan batin harus seimbang, harus sama. Beliau mengatakan di sini, Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan perkataan beliau ini. Qala yushiru ila anna izharu zuhd fid dunya bilibasid dani innama yasluhu liman faragha qalbuhu min ta'alluqi biha. Ya. Perkataan beliau ini, kata Al-Hafidz, ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa barang siapa ya, di antara orang-orang yang menampakkan sikap zuhud terhadap perkara dunia dengan memakai pakaian yang lusuh, yang biasa, yang sederhana, ini hanya boleh bagi orang yang memang betul-betul faragha qalbuhu minad dunya, yang kosong hatinya dari keinginan-keinginan dunia. Nah, artinya kalau ada orang yang masih pakai pakaian sederhana, nah, pakai pakaian jelek misalnya, tetapi masih ada keinginan-keinginan dunianya, ini berarti enggak seimbang. Tidak sama antara zahir dengan batinnya dia. Itu hanya boleh, pakaian-pakaian seperti itu hanya boleh memang orang-orang yang tidak menginginkan dunia seperti itu. Ya. Bihaitsu la yata'allaqu qalbuhu biha bi aktsar min qimatil ma labisa fi dhahir. Yaitu hatinya itu tidaklah dia mengharapkan lebih bahkan dari harga atau nilai apa yang dia pakai di zahirnya itu, secara zahir. Nah, keinginannya tidak lebih dari nilai pakaian yang dia kenakan. Hatta yastawi zahiruhu wa batinuhu fil faraghi minad dunya, sampai benar-benar seimbang antara zahir dengan batinnya. Ketika dia ingin dikatakan telah meninggalkan dunia. Qala wa ma ahsanu qawla ba'dil arifin wa qad su'ila 'ani sufi. Al-Hafidz Ibnu Rajab kemudian menutup jenis yang pertama ini dengan penukilan dari sebagian al-arifin, yakni perkataan orang-orang yang bijak, ketika mereka ditanya tentang seorang yang sufi. Siapa sih sufi itu? Nah, faqala as-sufiyyu man labisa as-sufa 'ala as-safa wa salaka tariqal mustafa dzaqal hawa ba'dal jafa wa kanat ad-dunya minhu khalfal qafa. Nah, orang sufi ya, ma'ruf dahulu, zaman dahulu, orang-orang yang menisbatkannya dengan sufiyah, ya, mereka itu suka menggunakan pakaian dari wol. Ini pakaian-pakaian apa namanya, yang pakaian yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan itu pakaian yang mungkin kasar, ya kan? Nah, ini hanya orang-orang tertentu yang rela menderita dengan pakaian seperti itu, ya, dikatakan sufi seperti itu istilahnya. Kemudian dikoreksi sebagian orang-orang yang bijak, sufi itu bukan seperti itu. Yang namanya sufi, man labisa sufa ala sofa, ya, sufi itu adalah orang yang menggunakan kain wol, kain suf ala sofa, yang memang bersih. Nah, secara zahir dia bersih, dia rapi, ya. Bukan orang yang sengaja kotor-kotoran gitu kan, gak mandi berhari-hari, jorok, dekil seperti itu. Orang yang menggunakan kain wol di atas kebersihan. 6. Wasalaka tariqal Mustafa. Kemudian dia menempuh jalannya Al-Mustafa. Yani kehidupannya sesuai dengan tuntunan Al-Mustafa, yani Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah itu, wadzaqal hawa ba'dal jafa. Dia merasakan apa yang dia inginkan. Ya, dia mendapatkan keinginannya setelah memang dia bersusah payah. Ya. Bukan orang yang susah terus, itu sufi namanya. Ya. Kan identik ada istilah sufi ini orang yang susah terus, makannya susah, pakaiannya susah. Nah, itu sufi, bukan seperti itu. Sufi kata beliau, orang yang memakai pakaian yang bersih, menempuh tuntunan berada di atas tuntunannya Al-Mustafa, Nabi. Nah, kemudian dia merasakan kenikmatan. Ya, artinya enggak boleh dia, tidak juga dia terus merasa menderita. Boleh dia merasakan kenikmatan. Dia merasakan kenikmatan setelah dia bersusah payah. Wa kanatid dunya minhu khalfal qafa. Dan dunia di hadapan dunia menurut dia itu di belakang kofanya, di belakang pundaknya. Ya. Nah, dia menjadikan dunia itu di belakang pundaknya. Itulah arti sufi yang benar. Baik, wallahu taala alam. Ini mungkin penjelasan jenis yang pertama, ya, dari jenis al-hubbu syaraf, orang yang berambisi terhadap kedudukan dengan menggunakan perkara-perkara diniyah agamanya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada jenis yang kedua. Bismillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kita ilmui bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Tafadzalu barakallahu fikum.